Ku berjalan seorang diri, memakai pakaian yang ku gemari. Tak sedari dari tadi, ada pemuda sedang memerhati. Terus dia mendekati, sampai aku